Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala, man yadkhulu fil amri wan nahi wa man la yadkhulu. Orang yang termasuk dalam masuk dalam perintah dan larangan, dan orang yang tidak masuk dalam perintah dan larangan. Yadkhulu fil khitab billahi ta'ala al-mu'minun basahi wa sabiyyi al-mu'minun basahi wa sabiyyu wal majnunu yadkhulu fi khitab li ta'ala al-mu'minun basahi wa sabiyyu wal majnunu ghayru dakhilina fil khitabi wal kufaru mukhatabuna bi fu'u syara'i wa bima la tasihu illa bihi wa huwa al-islamu liqawlihi ta'ala qalu lam nakum min al-musallin. Yang masuk dalam seruan Allah, perintah dan larangan Allah adalah semua orang-orang yang beriman, orang yang asahi, orang yang lupa, anak kecil dan orang gila tidaklah termasuk dalam perintah dan larangan. Wal kufaru mukhatabun, dan orang kafir itu diseru dengan furu' syara'i, pokok-pokok syariat, yaitu berbagai perintah dan larangan yang ada dalam syariat. Bima la tasihu ila bihi, dan dengan satu perkara yang pokok-pokok syariat itu tidak sah kecuali dengannya, itulah masuk Islam. Dalil kalau orang kafir itu juga diperintahkan untuk sholat, untuk bayar zakat dan yang lainnya, dan firman Allah Ta'ala menceritakan perkataan orang-orang kafir, qalu lam nakum minal musallin, mereka mengatakan kami dulu tidaklah termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Padahal المتضمن لطلب الفعل أو الترك كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وقوله تعالى ولا تقربوا الزنا. والمراد بالمؤمنين المكلفون من ذكر وأنثى ممن آمن بالله ورسوله لدخول النساء في جمع الذكور إذا وجدت قرينة كما هنا. والمكلف هو Al-Balighul'Azim. Menulis menyebutkan dalam topik bahasan ini tentang orang-orang yang termasuk dalam perintah-perintah syariat dan larangan syariat, dan orang yang tidak masuk. Kata pensyarah, seandainya topik ini diakhirkan setelah pembahasan tentang masalah larangan, tentu lebih baik. Karena ini baru selesai pembahasan tentang masalah amar. Padahal khitab di sini maksudnya adalah perintah dan amar. Maka lebih baik kalau letaknya setelah selesai amar. Yang dimaksud dengan khitabullah adalah khitab taklifi, seruan pembebanan, bukan seruan berita. Maka seruan pembebanan yang mengandung tuntutan untuk melakukan perbuatan atau meninggalkan perbuatan, contohnya waqimus shalah, tegakkan salat. Walau tak berbuat zina, janganlah mendekati zina. Yang dimaksud dengan orang-orang yang beriman yang termasuk dalam kitabullah adalah mukallaf, baik laki-laki ataupun perempuan, yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Dukulin nisa, karena perempuan itu termasuk dalam jam'i dzukur. jim jamak untuk mudzakkar semacam al-mu'minun. Idza wujidat qarinatun, jika dijumpai qarina atau indikator. Kama huna sebagaimana di sini. Indikator keadaan di sini menunjukkan bahwasanya al-mu'minun di sini bukan hanya mukmin laki-laki namun juga mukmin perempuan. Dan mukallaf dalam bahasa para ulama mana adalah orang yang balig dan sudah dan berakal bukan gila. Ibit. Min sahar yasku sahwat bahwa sahin qawlu ahlul wati asrahu was sahwatu nisyan syai'i wal ghaflati anhu wal ghaflatu anhu wadihabu qalbi ila ghairihi fasahi bihali sahwihi wairu mukallafin yanna muqtadat taklifi fahmul mukallafi lima kullifa bihi wa hadza la yatimu illa bil intibahi wa li hadza la yajibu sujudu sahwi ala min sahar fi salatihi illa ba'da tadak tadakkuri wa zawal al udri wa idhi yakunu mukallafan wa qawluhu wa tawbiyu huwa al insanu minal wiladati ila ayyah koma ila iftib ayyuk toma ayyuk toma wajud laku ala sogiri dunal gulami dunal gulami dunal gulak gulami dunal gulami wasobiyu gweru mukallafin sawaun akana mumayizan alal qawli rojihi am gweru mumayizan wairu mumayyizin wa hadha bil ijma'i wa qawluhu wal majnunu huwa fa'idul aqli wa huwa man la yutabiku kalamuhu wa af'aluhu kalama wa af'ala uqala'i. Nah, asahi adalah isim fa'il dari sahayatu sahwan, isim fa'ilnya sahin, kasih al jadi asahi. Kalau di lisan, dalam lisanul Arab disebutkan sahwu au sahwatu, artinya dalam nisyinu syaih, lupa dengan sesuatu, dan semua orang yang lupa itu mesti lalai, tidak ingat dengan sesuatu. Wadzihabul qalbi, dan hilangnya pikiran dan perginya pikiran memikirkan dan ingat yang lain. Yang namanya orang lupa itu ingatnya ingat yang lain dan tidak ingat dengan apa yang terlupa. Maka orang yang lupa fi hali sahwihi, ini patut digarisbawahi, pada saat dia lupa bukan mukallaf. Ingat, pada saat dia lupa. Cuma pada saat dia lupa. Bukan setiap saat. Terus tidak dosa kalau melakukan apa-apa, tidak, cuma pas itu saja dia tidak mukallaf. Di anam mutaqda taklif, karena syarat dari taklif pembebanan syariat adalah fahmul mukallaf. Si mukallaf itu faham dengan apa yang diperintahkan kepadanya, ya, dibebankan kepadanya. Ini syarat. Syarat orang itu disebut menjadi mukallaf faham. Ya, maka muktaba di sini enak kita terjemahkan dengan syarat. Biasanya diartikan dengan tuntutan, tapi enggak memahamkan kalau diterjemahkan dengan tuntutan. Karena tuntutan pembebanan adalah pahamnya si mukallaf. Lebih enak dipahami wa mu'li'ana muqtada taklif, karena syarat menjadi mukallaf adalah si mukallaf paham dengan apa yang dibebankan kepadanya. Wahada dan hal ini syarat ini yaitu fahmul mukallaf lima kulifa bih layatimu tidaklah terwujud ila bintiba kecuali jika dia dalam kondisi sadar. Dia dalam kondisi sadar. Oleh karena itu tidak wajib sujud sahwi bagi orang yang sedang lupa dalam sholatnya ketika dia sedang lupa ya. Sujud sahwi itu tidak wajib pada saat dia sedang lupa. Kapan wajibnya? Ila ba'da tadzakuri, baru wajib setelah ingat. Wa zawalil udzur, dan hilangnya lupa. Wa hina idzin yakunu mukallafan, pada saat ingat kembali. Nah, dia berstatus sebagai mukallaf. Sedangkan sofi adalah manusia sejak dia lahir sampai disapik, sampai 2 tahun berarti. Itu makna aslinya. Namun terkadang maknanya diperluas, terkadang mengalami perluasan makna wuyutlak ala zahir. Namun yutlak digunakan juga ya, terkadang digunakan kata-kata sofi ala zahir dengan pengertian anak kecil dunal gulam yang di bawahnya gulam. Ya, gulam kurang lebih mungkin sekitar usia tamyiz. Ya, maka sofi harusnya cuma sampai 2 tahun, ya, tamyiz misalnya 7 tahun, nah, maka dia dipakai juga untuk umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Dan sofi dalam di sini maknanya adalah sahir, anak kecil yang belum balik. Dan sofi adalah bukan mukallaf, baik dia tamyiz menurut pendapat yang paling kuat ataupun belum tamyiz, dan ini adalah ijma. Maka sofi ada dua macam. Pertama adalah sebelum tamyiz. Kalau sebelum tamyiz maka ulama ijma, kalau sofi sebelum tamyiz itu bukan mukallaf. Kemudian yang kedua adalah setelah tamyiz sebelum balik, ulama khilaf apakah mukallaf ataukah sudah mukallaf ataukah belum. Nah, pendapat yang rajih adalah belum. Majnun adalah orang yang kehilangan akal. Dan majnun definisinya adalah orang yang tidaklah sesuai perkataan dan perbuatannya dengan perkataan dan perbuatan orang-orang yang berakal sehat. Ya, Rizki. وعن المجنون حتى يأكل وجعل شارع الغلوب علامة لظهور الأخر وفهم الخطاب من لا يفهم لا يشك تقريبه بعدم قصد الانتقال فإن قيل كيف تقولون إن الصبي والمجنون غير مكلفين مع وجوب الزكاة وأصل الجناية وقيد المتعلقة بمالهما فجواب أن هذا ليس من خطاب التقليد وإنما هو من خطاب الوحي وهو لا يشترط فيه التقليد بالبلوغ والعقل وتوضيحه أن هذا من باب رفع الأحكام بأسبابها بمعنى أن الشرع وضع أسبابا تحت الأحكام تترتب عليها تحقيقا للعدل في خلقه ورعاية لمصالح العباد فمتى وجد السبب وجد الحكم فإذا وجد النصاب وجبت الزكاة سواء كان النصاب لبالغ عاقل أو لصبي أو لمجنون وقد نقول إذا وجد الإطلاق وجب الضمان إذا لم يرضى صاحب الحق بإسقاط حقه مهما كان المصرف والله أعلم. Dan itu semua adalah bukan mukallaf. Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena dosa dan pahala terangkat dari tiga jenis orang. Orang yang tidur sampai bangun, anak kecil sampai besar, dalam bidang yang lain sampai mimpi, dan riwayat yang lain sampai balik, dalam riwayat yang lain sampai menjadi syabab, menjadi syak, menjadi pemuda. Maka riwayat ini saling menjelaskan. Maka yang dimaksud dengan besar, yang dimaksud dengan balik, yang dimaksud dengan jadi pemuda adalah dengan yang balik, dengan mimpi. Demikian pula hal-hal yang lain yang menjadi tanda balik. Dan orang gila sampai bisa berpikir dengan baik. Jadilah Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Nasa'i dari Ali radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Bukhari secara mu'allaq di bab talak wal hudud. Dan hadis ini dihasilkan secara marfu' dari beberapa jalan, sebagiannya menguatkan sebagian yang lain dan diriatkan sebagai mauquf perkataan sahabat. Seandainya mauquf, maka juga tidak masalah. Wa misluhu la yuqalu fi ra'yi. Dan redaksi hadis semacam ini tidak mungkin dikatakan cuma berdasarkan hasil pikiran. Maka ini berarti apa? Fi hukmil marfu, perkataan sahabat yang tidak mungkin mereka bisa mengatakannya berdasarkan istihad, berdasarkan perenungan. Nah, maka ini statusnya marfu. Wa marwiyun, dan jika dilihat dari mauquf, maka ini dilihatkan dari sejumlah sahabat. Pada ala syari', maka pemilih syariat menetapkan bahasanya balik adalah tanda lidhuhuril akli. Tanda akal itu sudah berfungsi dengan baik. Akal itu telah berfungsi dengan baik. Dhuhur di sini kita maknai berfungsi dengan baik. Terjemah yang lebih memahamkan daripada terjemah latar lak libulul akli, karena sudah nampaknya akalnya, menonjolnya akal. Apa itu menonjolnya akal? Nomong nanti. Lidhuhurul akli, karena lidhuhurul akli tanda akli berfungsinya akal dengan baik. Wafah mil khitab, dan tanda kalau sudah bisa difaham jika diajak bicara. Waman layak faham, dan siapa saja yang tidak faham jika diajak bicara, layak sil taklifuhu, maka tidak bisa dan tidaklah benar taklifuhu membebaninya. Maka tidak bisa menjadi mukallaf. Syarat mukallaf haruslah faham, faham apa yang diperintahkan. Sholatlah, oh dia faham, disuruh sholat, bukan malah lari-lari, malah main. Kenapa faham khitab itu adalah syarat mukallaf? Li'adami fasdil imtisal, karena orang yang tidak paham, karena anak yang tidak paham, dia tidak memiliki niat untuk taat. Padahal innamal a'malu binniyat. Maka tidak paham, maka tidak akan punya niat, niat untuk taat, melakukan sesuatu dalam rangka niat untuk taat. Jika ada yang bertanya dan menyangka, apa yang kalian kaifa taqulun, di mana bisa-bisanya kalian katakan kalau itu tidak mukallaf, dan realita menunjukkan bahasanya katakan bahasanya anak kecil dan orang gila tidak mukallaf, padahal ada kewajiban zakat untuk harta anaknya kecil dan orang gila, harta anak yatim dan harta orang gila. Wa arusul jinayah, dan terdapat aras jinayah. Aras itu selisih harga. Yang dimaksud aras jinayah, jika ada anak kecil kok mencidrai, melukai kawannya, atau ya, melukai orang, dan anak kecil kok gorok motong tangan orang misalnya, anak kecil, orang gila, dia melakukan jinayat, melukai orang lain, melakukan mencederai orang lain, maka di sini tidak ada kisah karena dia tidak mukallaf. Dan apa? Ada kewajiban membayar namanya ya, arsun, pakai hamzah, bukan pakai ain. Arsun, arsun itu selisih harga, artinya seandainya orang yang dia lukai ini adalah budak, andai orang yang dia lukai ini budak, maka seandainya sebelum tangannya kepotong, sama kalau tangannya sudah tidak kepotong, harganya berapa? Selisih harganya berapa? Kalau orang yang dilukai ini jadi budak, normal tangannya utuh, harganya 10 juta. Jika dia tangannya kepotong dijual di pasar budak, wah, jatuh harganya. Jadi cuma 100 ribu misalnya. Karena sudah tidak bisa apa-apa, maka selisih ini wajib dibayar. Ini namanya arsun. Ada 9.900.000. Nah, ini diambilkan dari mana? Arsul jinayat ini diambilkan dari harta si anak kecil. Misalnya anak yatim punya harta. Anak kecil itu punya harta kapan? Ketika dia jadi anak yatim. Hartanya orang gila, dari harta si majnun. Qiyam mutlaqah, demikian pula nilai dari barang-barang yang dirusak. Ada anak kecil kok merusak barang milik orang lain. Ada anak yatim nyuri mangga tetangga, dia enggak rela yang punya mangga. Nah, maka diganti. Kewajiban siapa yang menyerahkan ganti? Waliul yatim, yang ngurus anak yatim. Dari mana? Bukan dari harta si wali yatim, namun dari harta si yatim. Orang gila kok ngamuk, ngerusak apa? Ya, ngerusak tanaman orang, dijeboli, bantingi semua. Nah, maka waliul majnun yang ngurusi harta si orang gila ini punya kewajiban untuk ganti rugi. Fima laihima yang ini semua ditanggung pada harta anak kecil dan orang gila. Nah, maka orang gila itu dalam Islam punya harta. Jadi, kapan orang gila punya harta? Ya, boleh jadi dia sebelumnya ada punya tabungan, terus habis itu gila. Nah, atau dapat warisan. Jadi, orang gila itu tetap dapat warisan. Orang gila tetap dapat warisan. Misalnya ada punya anak, ada yang gila, ada yang enggak, maka itu masuk hitungan. Pernah ada orang tanya, atau ada orang meninggal dunia punya anak 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Satu laki-lakinya gila. Satu laki-lakinya gila. Terus sebenarnya bertanya, gimana kalau pembagian warisannya itu yang waras kan 2, satu laki-laki, satu perempuan, itu 1:1 sak. Gimana kalau warisan yang gak gila itu 1:1 dengan alasan, kenapa kok 1:1? Karena laki-laki yang gila itu dirawat sama adik perempuannya, maka 1:1. Ya, dengan maksud untuk dia yang ngerawat si gila. Nah, jawabannya tentu tidak benar. Nah, demikian caranya, cara baginya. Cara baginya tetap dibagi 5 bagian. Yang laki 2, 2, perempuannya 1. Nah, namun si perempuan ini nanti megangnya jadi 3 bagian malah. Masalah lebih banyak. Si perempuan ini dia malah megang karena dia ngerawat kakaknya laki-laki yang majnun, malah pegang 3 bagian. Namun 3 bagian ini hak si majnun, ya, dia untuk biaya butuh apa diambilkan dari ya, 2 bagian tadi ya, tanpa ngurang-ngurangi hartanya si perempuan. Itu malah lebih banyak, lebih menguntungkan pakai syariat daripada pakai logika. Pakai logika dikira menguntungkan dengan alasan logika tadi ngerawat atau 1:1 dikira menguntungkan, malah lebih menguntungkan pakai syariat. Si perempuan megang ya, 3 bagian ya, tapi ya 2 bagian itu bukan haknya, cuma dia gak keluar biaya apapun, pokoknya biaya apapun berkaitan dengan kebutuhan si majnun, dia ngapa-ngapa makannya dan sebagainya, itu diambilkan dari hartanya. Faljawab, maka jawabannya anaha talaisa min taklif. Bahasanya kasus di atas adanya zakat dan seterusnya bukanlah bagian dari khitab taklif, pembebanan syariat. Innama huwa min khitabil wada'i, dari ini adalah permasalahan wada'. Nanti setelah kita bahas ya masalah hukum wada'i, di antara hukum wada'i adalah sebab. Di antara hukum wada'i adalah sebab. Ini jadi sebab itu. Dia punya nisab itu sebab wajibnya zakat. Tergelincirnya matahari ke barat sebab wajibnya salat zuhur. Wa walai taqlihi, dan dalam wada' di sini tidak disyaratkan taklih. Dalam masalah pembahasan sebab itu tidak disyaratkan taklif. Bil buluq wal aqli, yaitu dengan balik dan berakal. Wa tawdihu, maksud dari kalimat di atas bahasanya masalah yang disebutkan di atas adalah mimba bi rabbil ahkam bi asbabiha, dan termasuk dalam bagian mengkaitkan hukum dengan sebab, dan sebab itu adalah hukum wada'. Bimana artinya syariat meletakkan beberapa sebab, yang sebab ini menghasilkan beberapa ketentuan hukum. Tata otak alaiha, yang hukum tersebut adalah dampak dari sebab. Tata otak alaiha adalah derivat dari sebab. Dan Allah tetapkan sebab-sebab ini tahqiqan lil adli, dalam rangka mewujudkan keadilan di tengah-tengah makhluknya, dan dalam rangka memperhatikan maslahat hamba-hambanya. Maka jika dijumpai sebab, maka dijumpai hukum ya, maka jika dijumpai nisab, wajib zakat. Baik harta sampai nisab tersebut milik orang balik berakal, atau milik anak kecil, ataupun milik orang gila. Maka dalikana pun demikian pula kita, kami katakan idza wujidal itlaf, jika ada pengerusakan barang, jika ada pengerusakan barang, wajib doman, maka wajib ganti rugi. Jika yang punya hak tidak rela dengan hilangnya haknya, maka nampak lipu siapapun yang merusaknya. Gila, anak kecil, saya tidak rela, harta saya harus dikembalikan, maka harus diganti. Beberapa yang lihat ada orang tanya, saat kalau dulu pas kecil nyuri mangga atau ini wajib ganti apa enggak, kan belum balik gitu. Ya, belum balik itu dampaknya adalah tidak dosa. Dan bukan berarti boleh tidak ganti. Tetap wajib ganti. Tetap wajib ganti. Cuma kalau itu dilakukan belum balik, nyuri mangga tidak dosa. Dosa? Tidak. Wajib ganti? Tetap wajib. Hah? Apa? Tidak mengganti dosa karena tidak mengganti. Bukan dosa karena mencuri. Tidak ada dosa karena mencuri. Ada dosa karena tidak mengganti. Berarti sekarang ini ya nemu yang punya mangga dan ganti. Iya, wajib ganti. Enggak dosa mencurinya, cuma wajib ganti. Ya, tolong itu. والكفار قوله والكفار قوله والكفار مخاطبون في فروع شرائعه المراد بالفروع الأحكام العملية المراد بالفروع الأحكام العملية والشرب الخمر ولو هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم وما ذكره المصنف أنهم مخاطبون والقول الراجح لقول الدليل لقوة دليله وأما قولهم مخاطبين بالإسلام فهذا لا خلاف فيه. قال تعالى ما سلككم في السقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال تعالى فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. ومن الأدلة أيضا التمسك بالعمومات كقوله تعالى ولله على الناس كثير من استطاع إليه سبيلا. وقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ومع أن كافر مخاطب بالأوامر فإنه لا يصح منه فعل المأمور به حال كفره. Kemudian pembahasan tentang orang kafir itu mukhatab dengan furu' syara'i. Al-murad bil furu' yang dimaksud dengan furu' adalah ahkam amaliyah, hukum-hukum amali, yaitu yang berupa perintah semacam salat dan zakat dan larangan semacam zina dan minum khamar. Seandainya penulis menggunakan akbarabi, menggunakan kalimat ini ahkam amaliyah, lakana awla, tentu lebih baik. Kalau dicetakan lama cuma dikasih catatan kaki, lihat perkataan Syekhul Islam tentang istilah usul dan furu' dalam majmu' fatawa. Kalau dicetakan dulu ada perubahan. Catatan kakinya apa? Panjang? Enggak. Sama dengan usul dan furu'. Tentang masalah istilah usul dan furu', maka Syekhul Islam mempermasalahkannya di satu tempat di majmu' fatawa, namun beliau sering memakainya di banyak tempat. Sering menyebutnya di banyak tempat. Karena yang dipermasalahkan oleh Syekhul Islam. Syekhul Islam adalah tidak setuju fikih disebut furu' dan akidah disebut usul. Ya, beliau tidak setuju. Kemudian kesalahan dalam furu' itu ma'dzur dan kesalahan dalam usul ghairul ma'dzur. Itu beliau tidak setuju. Itu yang tidak beliau setujui. Karena yang tepat bahwasanya yang beliau setujui furu' adalah semua segala sesuatu yang tidak ijma', baik masalah akidah, detail masalah akidah ataupun masalah ahkam amaliyah. Sedangkan semua yang ijma adalah usul. Semua yang ijma baik dalam masalah bab akidah ataupun di bab ahkam amaliyah adalah usul. Artinya pokok, furu' artinya cabang. Maka yang namanya pokok adalah segala hal yang ijma, baik masalah akidah ataupun non akidah. Maka wajibnya salat adalah usul, meskipun dia masalah fikih. Wajibnya haramnya zina adalah usul, haramnya minum khamr adalah usul, karena dia ijma. Non masalah apakah Nabi Muhammad melihat Allah ketika mi'rat, masalah furu', meskipun di bab akidah, apakah mizan itu satu atau banyak, nah, ini masalah furu'. Yang ditimbang itu adalah amal ataukah hendak catatan amal ataukah orangnya, ini masalah furu', meskipun itu di bab akidah. Ini itu yang beliau setuju dengan istilah usul dan furu'. Dan beliau mengatakan bahasanya al-khata fil usul sama dengan khata fil furu'. Ma'fu, sama-sama ma'fu. Orang salah tidak sengaja dalam masalah usul, dalam masalah akidah, dalam masalah akidah maksud saya, sama sebagaimana orang yang kata salah tidak sengaja dalam masalah ahkam amaliyah. Membedakannya beliau tidak setuju. Ini pendapat Syekhul Islam tentang masalah usul dan furu'. Meskipun kita katakan ulama yang mengatakan akidah adalah usul dan ahkam amaliyah adalah furu', itu juga ada wijhatun nazar yang benar. Ada wijhatun nazarnya yang benar. Ada sudut pandang yang tidak salah. Sebagaimana perkataan Syaikh Fauzan di kitab Tauhid beliau tadi, akidatul muwahhidin beliau. Bahasanya akidah ahkam amaliyah itu disebut furu'. Karena ahkam amaliyah ini tidak ada gunanya kalau akidah rusak. Orang musyrik mau sholat, mau zakat, semuanya sia-sia. Maka dia disebut furu'. Maka akidah disebut usul karena dialah yang menentukan sah dan tidaknya, manfaat dan tidaknya berbagai ahkam amaliyah yang dikerjakan. Ini adalah penjelasan yang wijhatun nazar yang makbulah, alasan yang juga bisa diterima. Nah, ya, ini kalau kamu keluar dari khilaf ulama, ya, tidak mengapa tadi mengganti furu' dengan ahkam amaliyah. Fadil masalah, maka masalah ini yaitu apakah orang kafir itu mukhatab bi bitafsil syariah ataukah tidak? Ini adalah satu hal yang diperselisihkan ulama. Apa yang disebutkan oleh penulis Al-Juwayni yaitu bahwa orang kafir itu mukhatab adalah pendapat yang rajih karena kuatnya dalilnya. Adapun status orang kafir itu mukhatab untuk masuk Islam, fahadalah khilafafi, maka tidak ada khilaf ulama dalam masalah ini. Artinya Islam tidak mengenal kebebasan berkeyakinan, kebebasan beragama. Orang pun tidak bebas beragama. Orang kafir itu mukhatab bil Islam bil ijma'. Tidak ada kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan. Orang wajib untuk mengambil Islam, orang wajib untuk memeluk Islam. Tidak ada pilihan bagi seluruh manusia kecuali mengambil Islam sebagai agamanya. Siapa yang nyayang dihukum, masukkan neraka. Siapa yang menentang, tidak manut, tidak taat. Maka orang yang mengatakan adanya kebebasan beragama, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dalam memilih agama, kebebasan dalam memilih keyakinan, maka dia menyelisih ijma'. Lianul kufar mukhatabin, lianul kufar mukhatabin bil Islam, la khilafati. Maka siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka pada dasarnya dia mengucapkan kalimat kekafiran. Maka yang dia ucapkan adalah ucapan kafiran, mengatakan orang itu bebas memilih agama, bebas memilih keyakinan, ucapan kekafiran. Nah, makna dari apa yang dia ucapkan adalah tidak salah dan tidak dosa orang yang milih Nasrani, tidak salah dan tidak dosa orang milih Yahudi, tidak salah dan tidak dosa orang milih pembujuk. Dan ini khatir. Tak ada masalah besar kalau orang memilih Yahudi, milih Nasrani, milih Hindu, milih Buddha. Karena salah besar neraka selama-lamanya. Kalau tidak salah, enggak jadi masuk neraka. Karena enggak salah loh. Kalau enggak salah, kenapa dihukum? Maka ini membatalkan akidah kekalnya orang kafir di neraka. Nah, jadi kalau orang kafir itu mukhatab dengan tafasil syariat atau furu'ul syariat atau ahkam amaliyah, firman Allah, masa akum fi saqar, apa yang masukkan kalian ke dalam neraka? Mereka mengatakan, qallam nakum minal musallin, kami dulu di dunia tidak salat, kami dulu di dunia tidak memberi makan orang miskin, kami dulu di dunia berkata-kata dengan perkataan yang batil bersama orang yang berkata-kata, dan kami adalah orang yang mendustakan hari pembalasan sehingga datanglah kepada penyakit yaitu kematian. Maka nukatibu biomidin, maka ini kekafiran. Maka ini bukan akam amalia. Bukan akam amalia. Wakuna nakudum al-khaidin, kami berkata dengan perkataan yang batil dengan orang yang berkata-kata, maksudnya mengingkari hari akhir dan yang lainnya. Maka ini juga kekafiran. Bukan akam amalia, bukan furu syariah. Nah, walam nakun ta'imul miskin. Nah ini, kami tidak bersedekah, atau kami tidak bayar zakat untuk sebagai makanan, sebagai bantuan untuk orang miskin. Nah ini akam amalia. Ini sisi pendalilannya. Adapun ayat yang ke-43, walam nakum minal musallin, maka ini apa bisa jadi dalil untuk orang kafir mukhatab bi furu'i syariah atau tidak? Tergantung. Kalau kita katakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat adalah kekafiran besar, maka tidak tepat menjadikan lam nakum minal musallin sebagai dalil orang kafir mukhatab diakami syariah. Namun tadi penulis Al-Juwayni menjadikan mahalus syahid adalah lam nakum minal muslimin. Ini adalah wajah karena Al-Juwayni adalah Syafi'i dan Syafi'i berpendapat bahwa orang meninggalkan salat selama dia meyakini wajibnya salat tidak kafir. Maka wajah dan tidak salat jika ulama yang berpendapat demikian menjadikan lam nakum minal muslimin sebagai dalil. Fala sadaqa wala shalla walakin kadzdzaba wa tawalla, maka dia tidak mau membenarkan, tidak pula mengerjakan salat akan tapi mendustakan dan berpaling. Sebenarnya apa? Wala shalla. Dan di antara dalil yang lain adalah berpegang dengan dalil-dalil yang bersifat umum yang menunjukkan semua manusia berkewajiban untuk melakukan fardhu syariah. Contohnya alat nas, kewajiban semua manusia untuk berhaji. Maka orang kafir wajib berhaji. Siapa yang mampu perjalanan ke sana. Wahai semua keturunan Adam, artinya wahai seluruh manusia, ambillah pakaian yang pantas, yang rapi, yang bukan hanya menutupi, sekedar menutupi aurat setiap kali kalian salat. Jika diperintahkan untuk berpakaian, ada perintah untuk berpakaian yang rapi untuk mengerjakan salat. Namun wa meskipun orang kafir itu diperintahkan dengan berbagai perintah, namun tidaklah sah seandainya dia melakukan hal yang diperintahkan dalam kondisi masih kafir. Sebagaimana firman Allah tentang orang-orang munafik, tidak ada yang mencegah mereka untuk diterima sedekah mereka illa kecuali karena mereka kafir dengan Allah dan Rasulnya. Sisi pendalilannya Ibnu Taimin di Sarana Al-Mawqaf mengatakan dalilnya jelas, jika ibadah muta'at di mereka yaitu infak jika Allah terima karena kafir, maka apalagi ibadah yang ghair muta'at di, karena ibadah yang muta'at di pada asalnya lebih utama daripada ibadah yang tidak muta'at di. Tadi artinya manfaatnya luas untuk banyak orang. Amar ma'ruf nahi munkar, infak, ghairu muta'ati, sholat, manfaatnya untuk diri sendiri. Maka di sini ayat ini bicara tentang masalah infak. Namun kita gunakan secara umum. Tak bisa sisi mendelannya tadi. Jika infak yang merupakan ibadah muta'adi tidak Allah terima karena ini ibadah yang berafdal, gimana ibadah yang makdul contohnya sholat. Ini wahyu wa'inahu syakun bikin hakil fitri wala yu'arabu adana tapat dengan min annahum mukhatabuna hala kufrihim li'anna al-murada hunaka annahum yu'adzabuna 'alaiha fil akhirati ziyadatan 'ala adabil kufri wal muradu huna annahum la yutalibuna biha fid dunya ma'a kufrihim wala tanfa'uhum. Nah, maka di sini ada dua kalimat. Yang pertama, orang kafir mukhatab dengan ahkam syariah. Dan kalimat yang kedua, tidak sah jika ada orang kafir melakukan berbagai hukum syariat padahal dia masih belum masuk Islam. Apakah dua kalimat ini bertentangan? Jawabnya tidak. Fal iman, maka iman adalah syarat sahnya perbuatan. Dan kalimat ini tidaklah bertentangan dengan keterangan yang lewat yang mengatakan bahasanya orang kafir itu mukhatab dengan hukum-hukum syariat pada saat dia kafir. Karena yang dimaksud dengan di sana yaitu orang kafir itu mukhatab dengan ahkam syariat adalah mereka orang kafir itu akan mendapatkan azab karena meninggalkan hukum-hukum syariat di akhirat nanti sebagai tambahan lebih dari tambahan atas sebagai tambahan untuk siksaan karena kekafiran. Orang kafir itu besok ada dihukum dipukuli karena kafir, dan ada hukuman karena enggak bayar zakat, karena enggak haji, karena enggak puasa Ramadan, karena enggak tutup aurat, karena yang lainnya. Sedangkan guna di sini itu tidak sah orang kafir yang mengerjakan hal-hal yang diperintahkan. Maksudnya adalah bahwasanya mereka tidaklah dituntut untuk mengerjakannya di dunia ketika mereka masih kafir, karena hal tersebut tidak manfaat untuk mereka. Sepi. Wajda asnama kafiru la yu'maru di kondari mamadu di kori ta'ala kullin ladhi atafalu iyan da'ahu yukbar lahum ma'afat salam wa'afat walikawli nabi sallallahu alaihi wa sallam li Amr ibn al-Asi ya Amr ibn al-Asi amma amma alimta ya Amru ya Amru anna al-Islam yahdimu ma kana qablahu wali anna fi dhalika tarriban lahu fil Islam fa innahu idha alima anahu la yutarabu la yutarabu fi qada'i ma taraka fa innahu yarghabu fil Islam idha lahu khulifa bil qada'i la nafara anil Islam wa huwa a'lam. Wajda aslam al-kafir, namun jika orang Islam, orang kafir masuk Islam, tidak diperintahkan untuk mengkodok kewajiban-kewajiban yang terbebankan kepadanya di masa silam. Darinya, karena firman Allah, katakanlah kepada orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, akan diampunilah dosa-dosa mereka yang lewat. Surat Al-Anfal 38. Dalil hadis, sabda Nabi SAW kepada Amr ibn al-As, tidakkah engkau tahu ya Amr, bahasanya masuk Islam itu menghancurkan semua dosa sebelumnya. Maka orang kafir masuk Islam itu banyak kemudahan, semua dosanya terhapus, semua kewajiban qadha, kewajiban menjalankan syariat yang dulu terbebankan hilang. Amal kebaikan yang bersifat sosial yang dilakukan di masa kafir tetap utuh. Bukan motivasi untuk orang untuk melotak. Tidak ada orang yang tahu kapan dia matinya. Wali anak bidalika, dan karena dalam hal tersebut tariban lahu memotivasi seorang kafir untuk masuk Islam. Karena jika seorang kafir ini tahu kalau dia tidak akan dituntut untuk mengkoto apa yang telah dia tinggalkan, maka dia akan yarhab di Islam, suka dengan Islam. It karena saatnya dia dibebani untuk mengqadha apa yang telah dia tinggalkan, bisa dia akan menjauh dari Islam. Wallahu a'lam. Catatan kaki, enggak ia tidak ada faktor pendorong lil itolah untuk berpanjang lebar tentang masalah ini. Karena masalah ini, apakah orang kafir itu mukhatab bi ahkam syariah atau tidak, itu sebenarnya bukanlah bahasan dari usul fikih. Wala athara di anak asal khilaf, karena dampak dari khilaf tentang masalah ini hanya nampak di kampung akhirat nanti, yaitu orang kafir akan diadab, akan mendapatkan tambahan siksa lebih dari sekedar siksa karena kekafiran. Sedangkan yang namanya topik bahasan usul fikih adalah berbagai dalil, berbagai kaidah yang dengannya diketahui berbagai hukum dan pembebanan di kampung ini, yaitu kampung dunia. Sedangkan khilaf dalam masalah di atas, apakah orang kafir mukhatab di akan bersyarat atau tidak, tidaklah nampak dampaknya di dunia. Karena orang kafir tidaklah sah ibadahnya ketika dia masih kafir, dan jika dia masuk Islam, maka dia tidaklah diperintahkan untuk mengqadha apa yang telah kelewat. Mungkin ada contoh memasukkan dalam usul fikih topik-topik bahasan yang sebenarnya tidak masuk dalam usul fikih. Maka usul fikih itu membahas hukum di dunia, tidak membahas hukum akhirat. Hukum akhirat itu ya, pelajaran akidah. Hukum akhirat itu pelajaran akidah. Ya, demikian yang kita baca kesempatan Pakir ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini maaf sebab pakir bawa takrab saja, takrab tak mengiyak.